5, 4, 3, 2, 1. Dodo untuk boleh jo. Satu lagi istilah baru di zaman sekarang, yang dibilang banyak orang itu pelakor, perampas lagi orang, gak mau pusing pak orang, cuma lantaran modal sampai nunjangi soal. Ini hanya sebuah lagu, cuma mau mengingatkan buat laki-laki yang sudah beristri, buat ingat sebuah angel karena salah aksi sampai saya mulut babu anak bini. Ada pelakor di dodo kontok boleh. Pasang gaya, pasang mata, siap mau buat angka, nyara mau pikir. Orang pelaki, selfie-selfie, bibir seksi, Marso lupa harga diri. Lantaran gengsi, sampai-sampai dia mau jual itu diri. Ujung-ujung pasti karena gengsi menyesal sendiri. Hei para pelaku, cepatlah kalian sadar, hidup ini tak seindah yang kita inginkan. Ingat dan karma pasti akan tetap berlaku, tinggal tunggu waktu pasti nganamu rasa semua. Ini hanya sebuah lagu, cuma mau mengingatkan buat laki-laki yang sudah beristri, ingat sebuah hati, jangan karena kalah aksi sampai-sampai ngana mau lupa tuh anak bini. Hey say, awas ada pelakor di dodo kontok boleh jo. Kontok boleh.